ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد halaman 30 masih di Aqwal dari kitab kita Aqwal Syekh Abdul Aziz bin Baz fil Udhr bil Jahl, fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz terkait masalah Udhr bil Jahl. Udhr bil Jahl menurut Ahlussunnah ialah tafsil, sedangkan menurut Ahlul Bid'ah dari kalangan Murji'ah mutlak. Artinya tawaffuru syurut wa intifa al mawani itu menurut ahli sunnati wal jamaah pada perkara khafiyah, pada perkara khafi yang samar, yang mesti terpenuhi syarat dan tiada penghalang. Dalam perkara zahirah terpenuhi syaratnya apabila dia tinggal di negeri kaum muslimin, tidak ada penghalangnya kalau dia orang yang waras, tidak dipaksa, ya, tiada penghalang. Ya, barakallahu fikum. Adapun dari kalangan ahli bid'ah, mereka mutlak semuanya uzur bil jahl, semuanya uzur bil jahl. Hingga enggak ada seorang pun yang kafir, hingga pencela Allah, pencela Rasul sekalipun enggak kafir. Karena hatinya belum tentu demikian. Ini akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah yang paling jelek dalam masalah ini. Baik, halaman 30. Tafadhal Ustaz Abdurrahman. Taib. Penanya berkata dari Mesir, dia berkata, penanya ini, ma hukmu syar'i, apa hukum syariat, fi nadharikum, dalam pandangan anda wahai syekh, fi rajulin muslimin, tentang seorang muslim, irtakaba asyirka al-akbaro, dia terjatuh ke dalam syirik akbar, fahal yu'zaru bijahlihi, apakah orang tersebut diberi udzur karena ketidaktahuan dia, amla, atau tidak diberi udzur. Mata yu'zarul insanu bil jahli, kapan sih seseorang diberi udzur karena ketidaktahuan dia? Wa mad dalilu fi kila al halatain, apa dalil dari dua kondisi tersebut? Jazakumullah khairan. Nah, fadhal jawab. Al jawab, man irtakaba syirkal akbar faqad ata a'dhamadh-dhunubi wal wajib alayhi al-badar bitawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna Allah yaqulu wa tubu ila Allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun, wa yaqulu subhanahu qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, ya'ni bisyirki wal ma'asi, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Kata Syekh bin Baz, man irtakaba syirkal akbar, siapa yang terjatuh ke dalam syirik akbar, faqad ata'adzama dhunub, berarti dia telah melakukan dosa terbesar, wal wajibu alaih, maka yang wajib bagi dia, al badaru, untuk bersegera bitaubati, bertobat ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'annallaha yaqulu, karena Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'ah, dan taubatlah kalian kepada Allah semua, ayuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas diri mereka sendiri, ya'ni bisyirki wal ma'asi, yaitu dengan kesyirikan dan maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah mengampuni semua dosa. Ini terkait syirik. Kalau terkait istihza, terkait mencela Allah, ini lain lagi hukumnya. Terkait mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini lain lagi apakah dia dapat bertobat atau tidak. Ya, banyak kalangan ulama yang menyatakan pencela, pengolok-olok Allah Rasulnya itu enggak diberi taubat, tidak diudur walaupun dia tobat. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta udur setelah beriman. Sungguh kalian telah berkafir, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini bagi siapa? Hak orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pencela Allah, pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh tanpa dimintai tobat menurut pendapat kebanyakan para ulama. Ya, tanpa dimintai tobat. Namun pelaku kesyirikan yang dia memberikan ibadah kepada selain Allah, dia kufur, murtad, namun jika dia tobat diterima tobatnya. Beda ya antara orang yang mengolok-olok pencela Allah dengan yang syirik. Kalau sudah mencela Allah, mencela Rasulullah, ini berat ini. Paham sini? Ini berat. Ya, dia kafir. Yang tidak mengatakan mereka kafir, maka dia kafir. Ini dikatakan oleh Syekh Al-Suhaimi rahimahullah, hafizahullah taala, ulama kita yang ada di negeri Madinah. Ya, makanya Syekh Al-Suhaimi menyatakan tidak cukup mengatakan bagi orang yang tidak mengkafirkan pencela Allah dan Rasulnya sebagai murjiah. Enggak cukup. Bukan murjiah, tapi dia juga kafir. Karena yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Dan ini ijma, kata Syekh Suhaimi, yang dikatakan oleh para salaf, sebagaimana dikutip oleh Ishaq ibn Rahuya, rahimahullah ta'ala, pencela Allah, pencela Rasulnya, pencela Islam, kafir. Ini ijma, dan ini juga yang ditetapkan oleh Syekh bin Baz, di Subulu Salam, di pembatal ke-6. Batal Islam ke-6. Ijma, sepakat para ulama semua akan murtadnya orang yang mengolok-olok mencela Allah dan Rasulnya maupun Islam. Enggak ada silang pendapat. Adapun yang menyelisih itu tidak dianggap karena mereka bukan ahlu sunnati wal jamaah. Enggak dianggap. Ya, tafadhol. Hadhihi al-ayatu ajma'a ulama'u 'ala annaha fit ta'ibin. Fal wajibu 'ala man fa'ala syai'an min asy-syirki aw al-ma'asi an yubadira bit taubati. Taib. Maka ayat ini ajmal ulama wala annaha fitaibin. Para ulama telah bersepakat. Ya, yang terkait la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ini terkait orang-orang yang bertobat. Maka yang wajib bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan atau kemaksiatan, ayyuba di rabbit taubah. Dia mesti bersegera bertobat. Enggak boleh lama-lama. Wa alla yaqnata wala yayas. Dia tidak boleh putus asa. Dia tidak boleh putus harapan dari rahmat Allah. Mesti segera bertobat. Lanjut, tafadhol. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mantama ilaihi bitaubati alaihi wa huwa al-jawadul karim subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi siapa yang saja yang bertobat kepadanya, ya, Allah akan menjanjikan bahwasanya Allah adalah jawad, adalah yang maha memberi, maha berderma al-karim, ya, yang maha memberikan subhanahu wa ta'ala, memberikan ampunannya. Betul? Dan Allah mengabarkan bahwa dirinya adalah ra'uf, rahim, pengasih, penyayang. Betul? Wa kullu man kana bainal muslimina aw balaghahu al-Qur'an aw as-sunnah faqad qamat 'alaihi al-hujjah. Maka setiap orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, au balaghahul qur'anu awis sunnatu, atau Quran dan sunnah telah sampai kepada dia, ya, masalah dia tidak mau baca terjemahannya itu masalah di dia, berarti dia tergolong orang yang murid, yang berpaling, enggak mau tahu terhadap urusan agamanya. Quran ada, dia enggak mau baca, itu masalah di dia. Terjemah ada, dia enggak mau baca, itu masalah di dia. Bukan masalah apakah agama ini telah sampai kepada dia atau tidak. Agama sudah sampai. Itu masalahnya di dia sendiri. Kenapa dia punya waktu nonton bola, buat cari uang, buat keluarga, buat nongkrong sama teman. Tapi baca terjemah Quran, baca terjemah hadis, dia gak ada waktu. Ini orang yang berpaling mu'rid. Dan orang seperti ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun juga merupakan bentuk kekafiran sendiri di pembatal ke-10 di Nawakidul Islam, yaitu i'rad, yang Allah sebutkan orang seperti ini sebagai orang yang paling zalim. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan ayat-ayat Allah namun dia malah berpaling? Maka ini orang yang zalim, ya, orang yang sezalim-zalimnya orang berpaling, enggak mau tahu. Dia enggak mau ngerti urusan agama, yang penting dunia. Dan ini kata Nabi SAW, innallaha yubghidu kulla 'alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah membenci, memurkai semua orang yang paham betul detail tentang dunia tapi dia bodoh perkara akhirat. Dia enggak mau tahu urusan akhirat. Ini orang yang mu'rid, berpaling. Taib barakallahu fikum. Ya. Maka setiap orang yang ada di tengah kaum muslimin sampai ada Quran sunnah kepadanya, qomat alaihil hujah, berarti hujah telah sampai kepada dia. Ini pemahamannya dinyatakan oleh para ulama, bahwasanya hujah itu tegak ketika hujah itu sampai. Masalah paham gak paham itu urusan belakangan, ya. Kalau gak paham hujah, bukan maknanya hujah belum tegak, hujah telah tegak. Tapi gak paham, loh, kaum kafir musyrikin Quraisy juga banyak gak paham. Bahkan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Syuaib, mereka, kaum-kaum Nabi, Nabi Ayub, Nabi semuanya, mereka gak paham juga. Ya Syuaibu ma nafkahu kathiran mimma taqul, kata kaumnya Nabi Syuaib. Wahai Syuaib, kami gak ngerti apa yang kamu ucapkan itu apa. Mereka gak paham. Ya, mereka gak ngerti. Ya, walakin aktsarun nasi la yaqilun, kebanyakan orang tidak berpikir, tidak mampu memikirkan, memahami. Mereka masalah paham atau tidak paham itu urusan Allah. Yang penting hujah telah sampai. Ya, hujah telah sampai. Nah, kalau hujah telah sampai, ya, masalah paham atau tidak, nah itu dikembalikan pada Allah. Buktinya Allah tidak memberi uzur mereka yang tidak paham. Entah mereka enggak mau paham, pura-pura tidak paham, ya, intinya mereka itu tidak diberi uzur karena ketidakpahaman. Tabarakallahu fikum. Terlebih lagi agama ini mudah. Memahami Allah yang hanya Allah yang diibadahi, Allah sang pencipta, itu fitrah. Fitrah semua manusia demikian. Sudah Allah tanamkan fitrah ini. Ya, Allah zat yang diibadahi, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Itu mudah. Ya, siapa yang enggak paham seperti ini kecuali orang-orang yang idiot, maka dia ada tempat tersendiri. Dia bukan mukallaf. Ya, dia ghairu mukallaf, nanti di akhirat dia diuji. Ya, yang disebut digolongkan dengan ahlul fatrah. Nah, terus gantian fadl dibaca berikutnya. Fikri, Fikri tadi udah baca belum? Ayo Fikri baca. Baik, maka yang wajib bagi dia tafaqquh, belajar, bertanya, ya, mempelajari sampai lepas tanggung jawab dia. Dia wajib belajar, wajib bertanya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dia bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang tahu jika dia enggak tahu. Ya, jika kamu enggak tahu, bertanya. Wajib, enggak boleh dia pasrah dengan kebodohan dia. Terus hatta yakuna 'ala basirah, udah ya. Hingga dia berada di atas ilmu yang kuat. Betul? Nah, adapun orang yang berada di negeri yang jauh, yang lam yablughul Quran wal sunnah, tuh Quran dan sunnah belum sampai kepadanya. Internet enggak ada. Kaum muslimin yang berdakwah enggak ada. Dia Islam sendirian di sana. Quran sunnah enggak tahu. Dia pikir Islam itu seperti agama yang lainnya. Ya, buat nyembah Allah, kemudian nyembah sapi juga. Dia enggak ngerti. Maka nanti dia ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Dia sebut ahlul fatrah. Ya. Terus hukum ahli fatrah laisa bil muslimin wala kafirin. Naam, dia hukumnya adalah hukum ahlul fatrah. Dia bukan Islam ya di dunia, wala bikafir wala kafir, namun juga tidak kafir di akhirat. Tidak Islam di dunia. Jadi dihukumi, dimuamalahkan, diberlakukan seperti muamalah dengan orang-orang kafir kalau ada seperti ini. Ya. Misalkan di zaman sekarang masih ada yang kayak begitu. Seorang muslim tinggal di kutub utara bareng Eskimo. Dia muslim, asalnya muslim. Dia beribadah pada Allah, namun beristighosah juga kepada makam orang soleh. Memangnya ada di kutub utara makam orang soleh. Makam beruang banyak. Makam penguin. Taruhlah begitu. Ya. Nah, dia dihukumi sebagai ahlul fatrah. Nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji dia untuk masuk ke neraka. Kalau dia mau masuk neraka, maka Allah masukkan dia ke surga. Berarti dia taat. Kalau dia enggak mau masuk neraka, Allah masukkan dia ke neraka. Karena Allah yang merintahkan saja dia enggak mau. Gimana Rasul? Gimana Rasul dari kalangan manusia? Allah langsung yang merintahkan. Yang sudah Allah kembalikan ingatannya kalau dia di dunia termasuk orang yang gila, ya. Dia enggak mampu, enggak mau. Gimana Rasul? Maka dia memang aslinya pembangkang. Maka Allah masukkan dia ke neraka. Nah, hukumnya hukum al-fatra. Ingat ya, ini kalau yang Quran Sunnah enggak nyampe, enggak ada kaum muslimin yang dakwah kepada dia. Ya, dan dia enggak bisa. Artinya dia enggak mampu mengangkat ketidaktahuan dia. Adapun kita sekarang kita mampu mengangkat ketidaktahuan kita. Taruhlah kita dahulu hidup di zaman kita belum kenal pengajian. Ya, kapan antum kenal pengajian? Umur sekitar 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Taruhlah 20 tahun yang lalu. Kita belum kenal dunia pengajian. Apakah kita enggak mampu mengangkat kebodohan kita? Mampu. Banyak akses informasi Islam yang bisa kita gali. Banyak majelis yang kita bisa datangi. Banyak ustadz yang bisa kita tanya. Banyak radio, TV, media dakwah. Media dakwah sunnah, media dakwah bid'ah aja ada. Ya enggak? Media dakwah sunnah, media dakwah bid'ah. TV-TV aja ada. Tuh kan ada TV itu. Yang kalau pagi, siang ngingetin akhirat. Kalau malam dangdutan. Ada radio yang lagi subuh ceramah. Habis itu waktu duha dangdutan. Ya. Artinya media-media itu ada. Ya, media sunnah, media bid'ah ada itu. Yang ada agamanya. Media maksiatnya bahkan ada. Segmen-segmen ceramah agama. Artinya kalau kita di masa sebelum kita kenal pengajian, kita hidup di zaman sekarang ini, di tengah-tengah kaum muslimin, kita mampu mengangkat kebodohan kita kalau kita mau. Kalau kita mau. Nah, mereka itu yang disebut ahlul fatrah, yang diberi udur, yang belum sampai Quran dan sunnah padanya, yang tidak mampu mengangkat kebodohan karena tidak ada wasilah sarana untuk mengangkat kebodohannya. Enggak ada pendakwah yang datang, enggak ada informasi yang bisa diakses, yang bisa digali, enggak ada ustadz, enggak ada kaum muslimin yang bisa ditanya. Dia beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Paham sini? Ya. Adapun kafir yang betul-betul kafir, mau dia enggak ada akses informasi Islam atau enggak, mereka dihukumi kafir. Sudah selesai. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kafir misalkan yang ada di kutub selatan, gak ada Islam yang datang, dia gak pernah nonton video Zakir Naik, dia gak pernah ketemu ya antum sebagai apa antum ini, ah Wahabi atau apa, ah hizbi, ketemu Salafi aja enggak, jangankan Salafi, yang hizbi aja gak ada, yang tablighi aja gak pernah ketemu dia, ah gak pernah ketemu, gak pernah nonton video Zakir Naik, dia kafir, maka kita hukumi dia kafir dunia akhirat. Nah, dan ini juga menyelisihi mazhab Murji'ah, karena diantara sekte Murji'ah kontemporer ada yang menyatakan kafir-kafir seperti itu dihukumi tidak dikafirkan. Subhanallah. Ya, itu ada sekte-sekte Murji'ah kontemporer. Terus lanjut Fikri. Yumtahan. Nah, kemudian hukumnya adalah hukum ahlul fatrah. Bal huwa min ahlul fatrah, dia ahlul fatrah, mauqufun amruhu. Ya, perkara dia itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amruhu ila yaumil qiyamah, perkara dia diserahkan pada hari kiamat. Nah, syekh, para masyayikh kita, semisal ya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Ya, di kitab beliau Al-Idhah wa Tabyin menjelaskan orang-orang yang seperti ini di dunia tetap dikafirkan. Namun di akhirat serahkan pada Allah. Di dunia dihukumi secara zahir walaupun dia ahlul fatrah sekalipun. Ini dikatakan oleh siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak. Buku yang beliau tulis 10 tahun silam. Jadi bukunya masih gres. Ya, qaulun jadid. Makanya namanya Al-Idhah wa Tabyin. Ya, Al-Idhah wa Tabyin. Bukunya tipis, sekitar 40-an halaman. Insyaallah kita bacakan nanti di sini. Ya, buku itu biar jelas madhab para masyayikh kita. Kemudian yumtahanun, mereka dia akan diuji pada hari kiamat kelak. Fa in ajaba, kalau dia menjawab dengan jawaban yang benar dia masuk surga, tapi kalau dia asal dia durhaka, dakhalan nar, dia masuk neraka. Jawabnya apa sih? Jawabnya itu cuma diperintahkan oleh Allah masuk neraka, taat atau tidak, gitu aja. Mereka ini orang-orang yang hidup di masa kenabian yang belum sampai nabi setelahnya dan tidak pernah dapat kabar nabi sebelumnya. Ya, mereka itu antara kaum-kaum yang antara nabi-nabi Bani Israel mungkin. Kalau di antara Rasulullah SAW mereka sampai. Makanya kaum musyrikin jahiliyah tidak diberi udzur walaupun mereka itu mati dalam keadaan Nabi Muhammad SAW belum diutus, karena banyak risalah, risalah Ibrahim, risalah Nabi Isa, risalah Nabi Musa. Ya, maka mereka tidak diudur. Kakek Nabi kafir, ya, cucunya belum jadi rasul, dia mati masih kecil cucunya, maka dia kafir. Bapaknya rasul, anaknya belum jadi rasul, dia mati, maka dia mati kafir. Ibunya sekalian, ibunya anaknya belum jadi rasul, masih kecil dia wafat, maka ibunya mati kafir. Tabarakallahu fikum. Karena sudah ada risalah Ibrahim sehingga mereka umroh haji lewat syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berikutnya mana lagi? Ya. Li'annahu lam tablughu ad-da'watu, karena orang seperti ini belum sampai dakwah. Terus lanjut padanya. Adapun orang yang man kana baina muslimin, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia mendengar Quran, mendengar sunnah, dan di sekitar dia ada ulama, summa yu'ridu, kemudian dia malah berpaling, tidak mau bertanya, wala yatabassaru, tidak mau merenungkan, maka orang seperti ini tidak diudzur. Kita mohon pada Allah ala afiyah keselamatan. Pertanyaan berikutnya fadal dibaca di sini. Ya. Siapa? Si Rabi. Udah baca belum Rabi? Ah, ikhra. Baca. Pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz, ma hukum man mata ala syirk, wa syekh, apa hukum orang yang mati di atas kesyirikan, waliyadu billah, ya, so, kita berlindung pada Allah. Lakinnahu lam yakun ya'rif futurata dzalikal amri, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahaya perkara tersebut, bahaya kesyirikan. Wa huwa min jahli ahli al-qura, dia adalah orang yang bodoh yang ada di kampung-kampung. Ya, di waktu tersebut la ya'rifuna anna syirka min akbaril kaba'ir. Dia mereka tidak paham, tidak mengetahui bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Mata ala dzalikal hali, dia mati dalam keadaan demikian, mati dalam keadaan berbuat syirik, Suali pertanyaan saya, hal yajibu alaina an nad'u lahum birahmati wal maghfirati. Apakah kita boleh, ya, wajib bagi kita mendoakan mereka dengan doa rahmat dan ampunan, dan melaksanakan, menunaikan haji dan umroh untuk diperuntukkan kepada mereka, ya, haji atau umroh badal. Wa hal yanfa'uhum dzalikal amalu, apakah amal tersebut bermanfaat untuk mereka, haji umroh badal kepada orang yang mati dalam keadaan syirik? Nah, haddal. Baik. Kata Syekh bin Baz, syirik adalah sebesar-besarnya dosa, dan dia dosa yang paling besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Maukah aku beritahukan pada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Yaitu menyekutukan Allah, memberikan ibadah yang harusnya hak Allah diberikan kepada selain Allah. Terus lanjut. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dalam ibadah, dan Allah dapat mengampuni, ya, selain dosa tersebut bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Lanjut. Fakirku ba'dul dhunubi wa aqbahu sayyi'ati. Faman mata 'alaihi lam yughfar lahu wa huwa min ahli an-nar al-mukhalladin fiha. Mukhallidin apa mukhalladin? Mukhalladin, dikekalkan. Baik, maka syirik adalah sebesar-besarnya dosa dan keburukan yang paling buruk. Siapa yang mati di atas syirik, lam yughfar lahu, dia tidak diampuni, dan dia termasuk penduduk neraka, dan dia dikekalkan di neraka tersebut. Fadhal. Yuhajju Taib, maka tidak boleh dilaksanakan ibadah haji untuk dia. Dia kalau mati tidak boleh disolati, tidak boleh bersedekah atas nama dia, dan dia tidak boleh didoakan dengan doa kebaikan untuk dia. Ya, maka doanya adalah laknat. Doa, tidak ada doa kebaikan. Kalaupun ada doa, ya doa laknat. Tidak boleh ada doa kebaikan. Ya, ini termasuk salah satu doa kebaikan untuk orang kafir yang salah adalah pengucapan almarhum. Untuk orang kafir, Syekh Al-Utsaimin memang membolehkan pengucapan almarhum untuk kaum muslimin. Boleh, itu bukan tazkiyah. Ya, ada yang mengatakan, oh itu berarti tazkiyah. Lah, enggak. Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Almarhum, ibu saya sudah meninggal, almarhumah, boleh. Kenapa antum khawatir mesti mengucapkan almarhum? Syekh Al-Utsaimin boleh. Para ulama yang lain juga membolehkan. Namun ini khusus muslim, karena ini adalah pengharapan doa, sebagaimana orang juga doa rahimahullah pakai fiil madi, rahimahullah fiil madi lagi, semoga itu maknanya pasti apa? Semoga rahimahullah, Allah merahmatinya, pasti maknanya apa? Semoga. Sama kayak almarhum, marhum, almarhum itu kan apa? Isim maf'ul, ya, ya, rahima yarhamu rahmatan fahuwa rahimun wadaka marhum, almarhum, ya, alladhi yurham, itu sama dengan rahima. Makanya Syekh Al-Utsaimin membolehkan, tapi itu untuk khusus orang muslim. Orang kafir enggak ada almarhum, almarhumah, enggak bisa. Rest in peace, istirahat dalam kedamaian. Orang disiksa kok di kuburan, rest in peace dari mana? Antum mengimani enggak orang kafir disiksa di kubur? Apa enggak percaya? Mengimani, udah enggak ada rest in peace. Ya, enggak ada, disiksa, disiksa. Udah yakini itu. Tuh kalau lewat antum kuburan depan, palang-palang kan banyak tuh di dekat lapangan bola. Ya, komplek pemakaman orang kafir yang dekat lapangan bola. Bahkan lapangan bola sekarang udah banyak palang juga saya lihat tuh. Ya, banyak udah banyak sekarang kuburan kafir. Yakini lagi diazab begitu. Yakini. Lagi diazab. Nah, kalau komplek kaum muslimin baru kita doakan kebaikan. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin. Nasallahu ta'ala lana wa lakum alafiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau orang kafir naudzubillah. Ya, diazab. Masa udah diazab gitu kita mengatakan rest in peace. Ya. Terus kita sebut namanya almarhum. Wah, enak. Al-maghdub baru yang dimurkai. Al-mu'adzab itu baru yang diazab. Al-mu'adzab fi qabrihi itu. Jangan almarhum. Al-maghdub, al-mu'adzab itu buat mayit-mayit kafir, baik kafir asli maupun kafir murtad. Kuburiyun kalau mati, ya, di kuburannya enggak boleh sebut almarhum, al-mu'adzab. Kuburiyun, ya. Orang-orang yang nyembah Nyi Roro Kidul, ngasih sedekah bumi, sedekah laut, mati belum bertobat, enggak ada almarhum. Ya. Mereka kufar. Enggak boleh sebut almarhum. Almarhum khusus muslim. Ya. Maka lalin nabi walladzina amanu ayastaghfira lil musyrikin. Allah taala berfirman tidak layak bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Nabi minta izin pada Allah untuk minta ampunan kepada ibunya. Falam yu'zan lahu, enggak dikasih izin. Cuman dikasih izin apa? Ziarah. Nah, ziarah kubur kata para ulama ke orang kafir boleh dengan syarat kerabat atau mengingat kematian. Enggak ada doain. Enggak ada mendoakan. Ya, enggak ada mendoakan. Kalau ziarah ke kaum mukminin dengan niat mengingat kematian plus mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Mana lagi tadi? Ya. Wala yutasaddaq anhu wala yud'a lahu liqaulillahi jalla wa ala wa laqad uhiya ilaika. Berdasarkan firman Allah taala, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai nabi wa ilal ladzina min qablika, dan para nabi sebelum engkau. Masyaallah, dapat wahyu. Lain asyqta, tapi kalau kamu syirik, layahbatun amaluk, terhapus amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kau menjadi orang yang rugi. Ini nabi kalau syirik dihapus amalannya. Ini nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, siapa lu gitu kan? Hah, buat syirik. Ya, dihapus amalannya. Musyrikin Quraisy itu beribadah pada Allah. Mereka haji, umroh, bernazar, bersedekah, sholat, walaupun sholatnya tanpa sujud dalam sebuah riwayat. Ya, mereka beribadah pada Allah. Namun ternyata ibadah mereka dinafikan. Tahu dari mana? Di surat yang dihafal bocah-bocah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, ini disebutkan oleh para mufassir di antara Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Allah nafikan peribadatan mereka kepada Allah. Allah katakan, dan kalian tidak beribadah kepada Allah yang aku sembah. Padahal mereka yang beribadah pada Allah, enggak dianggap. Allah ulangi lagi ayat yang semisal. Wa la antum abiduna ma a'bud, kalian tidak beribadah kepada apa yang aku sembah. Hapus amalannya, terhapus. Lain asyrak talayah baton na'amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus amalanmu. Nah, dan kau menjadi orang yang rugi. Ya. Lain asyrak talayah baton anhum makanu ya'amalun. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, maka terhapuslah dari apa yang mereka kerjakan. Ya. Kadzalika yurihumullahu amalahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan amal-amal mereka sebagai penyesalan untuk mereka. Wa mahum bikharijina minan nar, dan mereka tidak ada yang mengeluarkan mereka dari neraka. Maka kesyirikan dan seluruh pembatal keislaman menyebabkan amal terhapus. Orang yang membenci syariat, amalannya terhapus. Dzalika biannahum karihum ma anzalallahu fa habata amaluhum. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Benci cadar, benci jenggot, benci cingkrang, benci poligami. Poligami Allah turunkan enggak? Iya, Allah turunkan. Makanya kata Syekh bin Baz, orang yang benci poligami kufur. Ya, kalau enggak mau poligami, ya udah enggak mau poligami aja. Bilang aja saya belum siap, udah selesai. Ya enggak? Saya belum siap. Ya, kayak Raymond bilang, saya belum siap poligami. Satu aja belum soalnya. Hah? Gimana poligami? Satu aja belum, misalkan. Saya belum siap. Ya. Anugrah ya. Baru ini kan anugrah ini kan. Nah, udah siap poligami anugrah. Belum ya. Misalkan. Ya. Kalau benci poligami kufur. Makanya ada partai setan Indonesia itu, ya, yang dia yel-yelnya itu anti poligami. Partai anti poligami, partai setan Indonesia. Mereka kufar. Enggak ya. Syak lagi mereka kufar, pembenci syariat poligami. Iya dan billah. Ya, mereka kufar. Nauzubillah min dzalik. Terus lanjut tafadhol gantian di majelis ini. Ya. Ah, sampai Zaki. Yang mana? Wasyirku? Oh, putnot. Ya, su'ila lama Muhammad bin Ibrahim. Wah, Syekh Muhammad bin Ibrahim nih. Gurunya Syekh bin Baz. Pernah ditanya tentang ahli fatrah, ahli samuna kufaran, apakah mereka disebut kufar? Ya, atau muslimin? Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, kufarun lah muslimin. Kufar bukan muslim. Ya. Amma adzabuhum fala yakunu hatta ya yubas lahum rasulun. Adapun pengadaban mereka maka itu tidaklah melainkan setelah diutusnya untuk mereka seorang rasul. Wa ma kunna nu'adzibuhum hatta naba'atha rasula. Wa fihi qisatul majanin wa ahlil fatra wa hadhil fatarat annahu ya yubas lahum unuqu minan nar. Nah ini dalam kisah orang yang gila ahli fatarat akan ditaruh di situ ya apa punggung neraka leher apa jembatan ke neraka mereka suruh masuk ke neraka mereka enggak mau. Nah ketika mereka enggak mau maka mereka Allah masukkan ke neraka. Kalau mereka mau maka Allah masukkan mereka ke surga. Ya. Ayo Zaki terus. Ini jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh selaras dengan tadi yang saya sebutkan jawaban dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr ya, hafizahullah. Terus kesyirikan adalah memalingkan ibadah atau sesuatu dari ibadah kepada selain Allah seperti berdoa kepada mayit, kepada bintang, malaikat, kepada para nabi, beristighosah kepada mereka, bernazar untuk mereka atau menyembelih untuk mereka, tumbal dan yang lainnya, sedekah laut, sedekah bumi, pesugihan, maka ini semua namanya syirik. Ya. Atau tawaf di kuburan. Ya. Atau berpuasa, puasa mutih demi peret lancar, demi penglaris, ya dan billah. Ya maka inilah kesyirikan. Hakadza man jahada syai'an Demikian pula dengan orang yang menentang sesuatu saja dari apa yang Allah wajibkan, dari hal yang ma'lum minad-din bidarurah, dari sesuatu hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama Islam ini, ya, mimma ajma' alaihi ulama alaihi muslimun, dari hal-hal yang disepakati oleh para ulama kaum muslimun. Semisal siapa yang menentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, menentang wajibnya puasa Ramadan, menentang wajibnya haji padahal mampu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan dari hal-hal yang pasti dalam agama ini. Ya, semisal dia yang disepakati para ulama akan keharamannya, semisal zina, khamr, dia mengatakan zina halal, khamr halal, berdurhaka kepada orang tua halal, na'udzubillah. Wa hadza kafirun akbar la yusalla alaih. Maka orang ini kafir akbar, kalau dia mati enggak boleh disolati. Ini ada orang yang keliru ya dalam memahami ma'lum minad-din bidarurah. Ketika mereka mendengar fatwa ulama ini, siapa yang menghalalkan zina haram kafir, siapa yang menghalalkan khamr kafir, langsung dibawain, ya. Kalau gitu yang menghalalkan musik gimana? Kafir dong, kata dia. Ini enggak ngerti ma'lum minad-din bidarurah. Sampel, ya, contoh-contoh kasus ma'lum minad-din bidarurah itu bukan dari otak kita, dari ulama. Ulama yang ngasih contoh, semisal mengatakan khamr halal, riba halal, durhaka pada orang tua halal, zina halal, mencuri halal. Ini yang ma'lum minad-din bidarurah. Sampelnya ini ada di semua di buku-buku fikih. Kalau mau baca buku fikih, ada itu di kitab Riddah, di buku-buku yang tipis, misal Minhajut Thalibinnya Nawawi, dan seluruh madhab, madhab apa aja ada. Adapun menghalalkan musik, musik haram, tapi dihalalkan. Namun siapa yang mengatakan musik itu ma'lum minad-din bidarurah itu siapa? Ini jangan berfatwa tanpa ilmu, mesti dari ulama. Nah, kita katakan yang menghalalkan musik dosa, karena musik adalah haram. Namun orang yang menghalalkan musik gak kafir, karena musik bukan, haramnya musik bukan perkara ma'lum minad-din bidarurah. Saya pernah diskusi sama orang kayak begitu tahun lalu, ketika maraknya si dokter kafir yang menghalalkan zina dalam disertasinya, ingat ya, dengan alasan milkul yamin. Nah, ketika dikafirkan oleh teman-teman semuanya, oleh asatidah, dan menukil fatwa ulama, bukan cuman ulama zaman salaf, zaman ulama madhab, dan para ulama masih kontemporer, dibalas dengan gitu, jawaban lucu. Berarti yang menghalalkan musik kafir dong. Ceritanya mau mengilzam begitu. Ceritanya mau mengilzam tuh, ayo kafirkan tuh yang menghalalkan musik, Ibnu Hazm. Subhanallah. Kalau Ibnu Hazm mengatakan zina halal, kafir. Cuman kan yang enggak ada beliau mengatakan zina halal. Beliau mengatakan apa? Musik halal. Nah, musik itu perkara ma'lum minad-din bidarurah bukan? Siapa ulama yang bilang kayak begitu? Kalau mengatakan zina, mengatakan haram, itu ma'lum minad-din bidarurah. Siapa yang mengatakan? Semua ulama. Paham sini ya? Ya, barakallahu fiik. Nah, mana lagi tadi berikutnya? Ya, aw yaqul aw yas wala yustaghfaru lahu. Tidak boleh diberi, didoakan permohonan ampunan untuknya. Tidak boleh dia dihajikan dengan haji badal. Tidak boleh disedekahkan atas nama dia. Tidak boleh bersedekah atas nama dia. Kalau dia mati, dan karena dia mati di atas selain Islam, madama bainal muslimin, selama dia tinggal di tengah kaum muslimin, dia mendengar Al-Quran, ya, dia melihat ya, waro'a a'malahum, dia melihat amal-amalan kaum muslimin, dia lihat kaum muslimin sholat, dia lihat kaum muslimin puasa, atau dia nonton TV, dia lihat iklan Marjan lagi buka puasa. Nah, itu kan semua tanda begitu. Ya, tanda semua. Loh, saya bawa sampel iklan Marjan itu karena ada orang kafir masuk Islam gara-gara lihat iklan Marjan begitu. Ada di Facebook, saya pernah lihat. Ya, artinya itu apa? Lihat, orang-orang kaum muslimin lagi di iklan aja kan, oh, dia nungguin buka puasa. Nah, itu. Dia melihat amalan kaum muslimin. Lihat, Syekh bin Bas pakai diksi ini. Masya Allah. Mana lagi tadi? Wa hadza ghairu ma'dzurin. Orang seperti ini tidak diudzur. Qad qamat 'alaihi al-hujjatu. Hujjah telah tegak pada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhiya ilai wa uhiya ila hadzal ilayya hadzal Qur'an wa lu'nzirukum bihi wa man balagha." Telah diwahyukan Al-Qur'an ini kepadaku agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Qur'an ini, dan siapa saja yang Al-Qur'an ini sampai kepada dia. waman balak, dan siapa saja yang Al-Quran ini sampai kepada dia. Antum apa tahu baca? Siapa namanya? Nah, fadal. Kencengin suaranya. Nislu ammati kufari. Nislu ammati kufari Quraishin. Alladzina qatalu. Alladzina qatalu yawma badrin. Kufari Nasara. Amma radu bima hamma alaihi wa lam yanqadu lima ba'asallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa lam yaltafitu waman balagul Quran, siapa yang Quran telah sampai kepadanya, faqad qamat alaihil hujjah, maka hujjah telah tegak buat dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza balagun linnas, Quran inilah ya, menyampaikan, yang menyampaikan kepada manusia. Kenapa demikian? Karena dia berarti berpaling. Lamma ta'allama wala sa'ala, dia enggak mau belajar, dia enggak mau tanya. Wa amruhu ila Allah, perkara dia nanti diserahkan pada Allah. Lakin hadza hukmuhu fid dunya, hukumnya ini di dunia. Ya. Ya, hukum di dunia kita terapkan demikian buat kalangan musyrikin, kuburiin. Ya, semisal orang-orang kafir Quraisy alladzina qutilu yauma Badrin, yang mereka terbunuh pada perang Badar dan pada peristiwa yang lainnya, yang mereka mati di Mekah, atau keumuman orang-orang kafir hari ini dan keumuman orang-orang kafir Nasrani, Yahudi, kulluhum juhalun, mereka semua orang-orang bodoh. Ya. Namun tatkala mereka ridha dengan keyakinan yang ada pada mereka, keyakinan kekufuran, walam yanqadu, dan mereka tidak mau tunduk, ya. Lima ba'asallahu bihi Muhammadan, dengan nabi yang Allah utus Muhammad, dengan sesuatu hal yang Allah utus Nabi Muhammad SAW, dan walam yaltafitu ilaih, dan mereka tidak mau menoleh, tidak mau peduli terkait hal ini, maka mereka jadi kafir. Nasallaha alafiyah wassalam. Taib, halaman 34. Hukmu al-udri bil jahli fil fiqtarafi al-ma'asi iqtarafa iqtarifu iqtirafan, artinya yang melakukan. Hukum udzur bil jahal terkait orang-orang yang melakukan maksiat. Hukum udzur bil jahal terkait orang-orang, terkait dalam pelaku maksiat. Kalau tadi kan kesyirikan, tidak diudzur. Nah, ini terkait maksiat. Fadal, dibaca di sini. Coba, Suwidi, udah belum? Udah. Faris sudah. Siapa yang belum? Rahimon belum. Masya Allah, jadi kelupaan nih, afwan nih Syekh Raymond, hampir dilewati. Macam-macam Abu Irob. Ya, apa tuh Raymond? Kola sa'ilu, biasanya jangan disukun-sukunin lah. Kola sa'ilu rahmatullahu ta'ala, hal yu'zaru asyaksu biljahi idha fa'ala fi'lan Mukaffiran. mukaffiran. Mukaffiran wa huwa kabirun min al-kabair bal min akbariha. Min akbariha. Jangan akbariha. Bal min akbariha. Wa wajjahuna haul. Wajjaha yuwajjihu wajjihuna. Wajjihuna haula hadzal mawdu'i wa kaifa na وَكَيْفَ نُقَارِنُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Masya Allah. Ya. Hukum birjahal terkait orang yang melakukan maksiat. Su'alun. Hal yu'daru asyaksu biljahli. Apakah seseorang diberi udzur dengan ketidaktahuan? Idza fa'ala fi'lan mukaffiran. Jika dia melakukan perbuatan yang membuat dia kufur. Wa huwa kabiratun min kaba'ir, minal kaba'ir, yaitu dosa besar di antara dosa-dosa besar. Bal min akbariha, bahkan termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Wajjihuna, tolong beri arahan kepada kami. Haula hadzal maudu', seputar topik ini. Wa kaifa nuqarin, bagaimana kami korona yuqarinu, membandingkan. Maksudnya di sini bukan membandingkan, mengkompromikan. Baina hadza, antara hal ini dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah dapat mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, fadal Raymond. La yudharu fit tirafil ma'asi wa huwa bainal muslimina fi imkani ayyas ala ahlal ilmi wa yatabassaru la yakni bit tasahuli wa alayhi ayyatuba ila Allahi min dhalika wa yubadiru bit tawbati minal maksiyati wal maksiyatu tahtalifu in kanat kufran kadu'ail amwati wal istighosati bil amwati aw sabbid dini aw tarkil autarkis sholati hadha alaihi at-tawbatu ilallahi jalla wa'ala minha wal mubadaratu bit-tawbati wallahu yatubu ala ta'idina amma inkanat maksiatun laisat amma inkanat maksiatan laisat kufran mislut tau tadkhin mislut tadkhini wa syurbil mukhrihi muskiri wa aqli riba wa aqli riba hadhihi ma'asir fal wajibu alaihi al badaru bit taubati wal istighfar wal istighfaru wan nadam. Nadam itu masdar nadam, nadamun, bukan nadamun. Nadamun dan nadamatun. Nadam bukan nadamun, tapi wazan faal, bukan fa'lun. Wan nadamu wal ikhla'u wal azmu an la ya'uda fi dzalika. Baik, masyaallah. Udah kayak Ustadz Raymond baca kitab kadang-kadang ya. Masya Allah. Ah, barakallahu fiik. Habis makan apa tadi pagi Raymond? Nasi rendang. Apa? Pelcing. Apa itu pelcing? Oh, khas Lombok. Oh, antum yang masak. Masya Allah. Bes, kalau Ustadz Ibnu Majah datang, antum masakin itu biar terngiang-ngiang sama kampung halaman. Nah. Lemon baca dari mana ya? Oh, dari atas, masya Allah. Ya, yang kayak begini dikasih ujur apa tidak? Kata Syekh bin Baz, la yu'daru fi iqtirafil ma'asi. Tidak diberi udur orang yang melakukan maksiat. Wa huwa bainal muslimin. Dalam keadaan dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Fi imkanihi, padahal dia memungkinkan. Ayas ala ahlal ilmi, untuk bertanya kepada ulama, wa yatabassar, dan dia merenung. Ya, layani bitasahul bukan maknanya dia bermudah-mudah. Wa alaihi ayatuba ilallah min dzalik, dan dia wajib bertobat pada Allah dari perkara dosa yang dilakukan tadi. Wa yubadiru bitaubati minal ma'siyati, dan dia mesti bersegera tobat dari maksiat. Ya. Kalau terkait kita kembali kepada Allah, itu selalu diksi di Al-Qur'an dengan diksi fafirru, beralihlah kalian pada Allah. Segera. Kalau di dunia, kalau kita untuk cari dunia, diksinya selalu apa? Fasiru, berjalanlah. Kalau untuk urusan dunia, jalan santai. Tapi kalau untuk urusan tobat kepada Allah, fafirru, berlarilah kepada Allah. Itu perhatikan tuh diksi-diksi di Al-Qur'an. Faedahnya banyak. Kalau tobat, segera. Kalau untuk urusan dunia, santai. Artinya enggak se-ngebet, enggak se mesti kita kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, fafirru ilallah. Ya. Tapi kalau untuk dunia, fasiru fil ardi. Berjalanlah ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Udah gitu aja. Berjalan cari karunia Allah, udah. Tapi kalau kembali kepada Allah, berlarilah kalian kepada Allah, mesti segera. Itu perhatikan tuh. Ya. Maka kalau antum baca Quran, lihat-lihat, perhatikan itu ya. Lihat-lihat buku tafsir, ya. Tadabbur. Apalagi yang udah ngerti nahwu, i'rabnya dimainkan itu. I'rabnya dimainkan. Fungsi itu kan. Kita belajar bahasa Arab, ya. Tujuan utama kita adalah lifahmin Quran. Ya. Untuk memahami Al-Qur'an. Ya. Kan antum mau ingat enggak waktu kita baca apa tuh namanya? Arabiyyah linasiin, ya. Jilid-jilid 1. Ya. Ya kan? Lima ada tadrusul lughatal arabiyyah. Adrusul lughatal arabiyyah li afhama Al-Qur'an. Itu dari jilid 1 Arabiyyah linasiin kita pelajari, itu biar tertanam tuh niat itu. Untuk memahami Al-Qur'an. Untuk memahami Al-Qur'an. Mana lagi tadi? Ya. Wal ma'siyatu takhtalifu, sedangkan maksiat itu berbeda-beda. In kanat kufran, jika maksiat tersebut adalah sebuah kekufuran, kadwa'il amwati, semisal berdoa kepada orang yang telah mati. Wal istighosati bil amwat, meminta tolong dikala sulit kepada orang yang telah mati. Aw sabbiddin, atau mencela agama, naudzubillah, aw tarkis shalah, atau meninggalkan salat. Meninggalkan salat menurut Hanabilah kafir. Kufur orangnya. Sebagian Syafi'iyah juga demikian. Walaupun yang mu'tamad dalam Syafi'i tidak sampai kafir. Ya. Autar ki salati hadza alaihi taubatu, maka wajib bertobat. Ilallah wa jalla wa ala minha, dari perbuatan maksiat atau dosa-dosa kekufuran tersebut. Wal mubadaratu bi taubati, dan mesti bersegera untuk bertobat. Wallahu yatubu ala taibi. Dan Allah memberikan taubat bagi orang-orang yang bertobat. Amma in kanat maksiatan, adapun jika itu ada sebuah maksiat, laisat kufran, maksiatnya itu bukan, atau amma in kanat maksiatun kali ya. Maksiatun ini enaknya jadi isim aja. Jadi isim apa jadi khobar? Isim aja. Nanti khobarnya mana? Jumlah. Jumlah laisat kufran. Adapun jika maksiat yang bukan kekafiran, itu aja. Hah? Apa? Kalau jadi khobar isimnya mana? Dhamir mustatir kembali ke mana? Kanat. Kabair, bisa juga. Jika kabirah tersebut adalah maksiatan sebatas maksiat, ini boleh dua-duanya. Ya. Boleh dua-duanya. Karena dua-duanya memungkinkan. Sama kayak hadis Nabi SAW kepada Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu isim yakun, atau boleh falyakun awwala. Ini dijelaskan oleh para ulama, terutama yang mencarah kitab tauhid di pembahasan ini. Ya, pembahasan ini bab dakwah ila tauhid, ila kalimat syahadah la ilaha illallah. Nah, mana lagi tadi? Nah, adapun itu jika dia adalah dosa itu hanya maksiat yang bukan kekufuran, semisal tadkhin, ya semisal ngerokok, ya. Wasyurbul muskir, atau apa namanya? Minum khamr, wakli riba, makan riba, itu bukan kafir. Kecuali kalau menghalalkan, itu lain lagi. Jelas itu. Hadihi ma'asin, itu adalah maksiat. Ya. Main musik, maksiat. Tapi, ya, ini, asatidah sering mengungkapkan hukum musik dari sisi zat musiknya saja. Haram. Padahal ada permasalahan besar. Ya, terutama di anak-anak muda yang underground. Ya, itu bisa buat kufur. Dari apa? Dari lirik-liriknya. Lirik-liriknya. Karena mayoritas atau kebanyakan atau bisa dikatakan semua musisi underground luar negeri dengan variannya, metalnya, punknya, grindcore-nya, hardcore-nya, mereka semua ateis atau minimal agnostik. Ya, mereka semua mengkampanyekan pemikiran ateisme mereka, agnostik mereka, anti Tuhan mereka di lirik-lirik. Kita ikut-ikutan nih anak-anak kita nih. Anak kita ikut-ikutan, lirik-lirik itu dibawakan. Subhanallah. Nah, itu kufuran. Ya. Ada band di luar negeri. Nama bandnya aja Bad Religion. Bad Religion. Ngerti enggak? Ya. Sampai Raymond, tahu Bad Religion? Wow, anak kuliah. Artinya. Saya enggak tanya antum, tahu enggak, pernah lihat enggak? Enggak. Udah tahu lah anak-anak. Antum kan ya sibuk dari dulu kan. Ya. Enggak, saya enggak bilang deso, enggak. Cuman sibuk saja. Enggak ngerti mungkin. Tapi tahu artinya ya. Agama ya. Na'udzubillah. Itu lirik-liriknya itu bikin kufur. Nah, ini maksiat, ini bukan sekedar maksiat. Kalau dia tahu tetap diucapkan. Na'udzubillah. Enggak ada udzur, memangnya dia dipaksa ngucapin kayak gitu. Ya kan? Kalau dia tahu masih dia ucapkan juga. Na'udzubillah. Mana lagi tadi? Ya. Wal wajib ali al badaru, maka yang wajib bagi dia adalah bersegera bitaubati, untuk bertobat. Ya. Wal istighfar, dan memohon ampunan. Wan nadamu, menyesal. Wal iqla'u, dan meninggalkan, menanggalkan dosa-dosa itu. Wal azmu, dan bertekad. Alla ya'uda fi dhalik, untuk tidak mengulangi. Wa in mata 'alaiha fa huwa tahta al masyiati. Kalau dia mati di atas dosa tersebut, minum khamr, makan riba, maka dia di bawah masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Namun itu pun tidak mengekalkan azabnya. Selama dia bertauhid, dia akan dikeluarkan dari neraka. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Maka keliru tuh ya, ada da'i yang bilang, ini yang terima serangan fajar, mati kafir. Ya. Yang ada surat jalan tapi enggak ada tanda, yang tanda tangannya ada tapi jalannya enggak ada, kafir. Subhanallah, itu dai khawarij itu. Takfiri. Ahlussunnah mengkafirkan orang yang berhak dikafirkan. Ya. Barakallahu fikum. Mana berikutnya lagi? Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau mati menghadap Allah dalam keadaan belum bertobat, maka Allah tidak mengampuninya. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik. Kalaupun mati membawa dosa tersebut belum tobat, siapa saja yang Allah kehendaki. Amma ma ta'ala al-ma'siyah, sudah dibaca belum? Hah? Belum. Siapa yang belum baca? Oh, Graha Amr. Sini dulu. Niko. Nikolas Saputro. Halo Niko. Yang mana antum suaranya enggak jelas? Kencengin dikit Niko. Wahwa aqin. Qad zana. Insyaallah ala qadri maksiyati idza kana ghaira la yukhalladu ya la yukhalladu bin nari illa al kufaruna, boleh badal, boleh mustasna, boleh kufara. Terus idza addaba at ta'dhiba wa imanihi illal kafaratu. Naam. Kata Syekh bin Bas, idza mata 'alal maksiyah, kalau dia mati dengan membawa dosa maksiat, belum bertobat, mata wa huwa yaqulu riba, dia mati dalam keadaan makan riba. Ya. Kerja jadi rentenir atau yang bekerja untuk rentenir, jadi tukang catat rentenir, teller-teller di bank, teller itu itu teller mabok itu kan, begitu orang makan riba kayak orang mabok, nggak bisa berdiri. Allahu musta'an. Dia mati dalam keadaan minum khamr, namun dia muslim, artinya dia gak pernah buat syirik, islamnya belum batal. Yusolli, dia sholat, kalau dia gak sholat kufur. Ya, itu di Sublu Salam ya, pembahasan bagus mengenai ini, bantahan Syekh bin Bas, yang Syekh Al-Fihri mengutip juga bantahan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan para imatul dakwah bagi siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ini udah pernah berlalu ya, ingat gak? Di nongkir di Islam, di kajian kita. Dan ini kesepakatan sahabat, sampai tabiin mengatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun siwa sholah. Para sahabat Nabi, mereka tidak memandang suatu amal apabila ditinggalkan jadi kafir selain sholat. Selain sholat. Adapun zakat, kalau enggak mau bayar zakat, pemimpin mengambil paksa. Pemimpin mengambil paksa, tapi dia tidak kafir. Kalau dia ngelawan, baru diperangi seperti pemborangan terhadap kaum murtadin. Nah, tapi berikutnya mana lagi tadi? Muslimun hada tahta masyiatillah, maka dia di bawah kehendak Allah. Ya, atau dia mati dalam keadaan durhaka kepada kedua orang tuanya, naudzubillah, ya. Atau dia mati dalam keadaan dia berzina, naudzubillah. Atau yang semisal dengannya, ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini keyakinan Ahlussunnah. Kalau keyakinan Murji'ah, pelaku dosa besar masuk surga. Keyakinan Khawarij, Mu'tazilah, pelaku dosa besar pasti di neraka. Kalau Murji'ah, pelaku dosa besar masuk surga. Ahlussunnah tahta masyiatillah. Khairul murtah, khairul umur awsathuhum. Pertengahan ini Ahlussunnah. Ya. Kalau Khawarij pelaku dosa besar di dunia sudah ngecap kafir. Kalau Murji'ah pelaku dosa besar di dunia enggak masalah, yang penting hatinya. Ya. Kalau Mu'tazilah ini yang dibingung. Ini bancinya ini. enggak mukmin, enggak kafir. Ya. Bi manzilah baina manzilatain. Yang lawazimnya apa? Harusnya di akhirat enggak di surga, enggak di neraka gitu kan, enggak mukmin, enggak kafir. Nah, namun mereka tetap menetapkan pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. Nah, jika Allah kehendaki subhanahu ghafarallah, Allah mengampuninya. Wa insya'a adzabah, jika Allah kehendaki Allah mengadzabnya. Ala qadril maksiyati, sekedar maksiat alati mata alaiha, yang dia mati di atas maksiat tersebut yang dia belum bertobat darinya. Idza kana ghayra taibin, jika dia tidak bertobat. Mata, kemudian mata apa? Dia tidak bertobat. Ama idza kana taiban, kalau dia maksiat, ya judi segala macam, zina, riba, namun dia bertobat. Fataubatu, maka taubat tajubbu ma qablaha, maka taubat itu menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Walhamdulillah. At-taib la dzanba lah, maka orang yang bertobat itu seperti tidak ada dosa bagi dia. Adapun yang mati ala zina, ala zina yang dia mati dari, ya, dari zina dia belum bertobat, atau durhaka pada orang tua belum bertobat, atau minum khamr, minum yang memabukkan, ya, termasuk diantaranya narkoba, lem ibon, ya. Iya, itu kan yatim mabok itu. Kullu muskinun khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya, ngelem ibon. Ya. Ya, kalau itu memabukkan di niat itu khamr. Ya, ganja. Ya. Enggak bisa dibilang di Al-Qur'an enggak ada larangan ganja. Sok tahu ini kan. Aduh. Ya. Di Al-Quran gak ada larangan pil BK, kata dia. Pil koplo. Ya, pil BK, tahu pil buat anjing. Buat anjing rabies, anjing gila. Diminum. Sama orang stres. Buat apa? Buat mabuk. Fly. Ya. Mana lagi tadi? Au syurbim, atau dia minum yang memabukkan dia tidak bertobat, atau yang semisalnya, maka orang seperti ini tahta masyiatillah, jika Allah kehendaki ghafarallah, Allah ampuni dia, fadlan minhu, karena karunia dari Allah, wa ihsanan minhu, karena kebaikan dari Allah jalla wa ala. Namun kalau Allah kehendaki adzabahu ala qadri maksiat allati mata alaiha, Allah mengadabnya sekedar dengan maksiat yang dia mati di atas maksiat tersebut. Wa ba'da tadhib wa tadhir, setelah dia diadab dan disucikan, yukhrijahullahu minan nar ila jannah, Allah akan keluarkan dia dari neraka, Allah masukkan dia ke surga, ditaruh di sungai, sungainya namanya Nahrul Hayat, sungai kehidupan di depan pintu surga, hidup lagi dia setelah gosong. Nah, dan diantara mazhab Ahlussunnah bahwasanya ya kafarat dan dosa itu bukan cuma azab neraka, bahkan azab kubur itu kafarat. Kalau di dunia banyak musibah, itu kafarat. Ya. Ada musibah, bahkan mati lampu itu kafarat. Kalau kita ya beristirja pada Allah minta pahala, itu kan musibah. Keinjak duri musibah. Naik motor badannya bannya kempes musibah. Motornya mogok musibah. Dapat kabar orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, kerabatnya meninggal, musibah. Musibah semua. Itulah dalam pahala sebenarnya. Istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah majurni fi musibati. Tuh lihat. Ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Musibah. Ya. Ini lagi pandemi, ini bala ini. Ya. Ini bala ini pandemi. Musibah enggak? Musibah. Loh, pahala ini harusnya. Pahala. Ya. Makanya kata Nabi ajaba amrul mukmin. Itu kaum mukmin itu ajaib. Ajaib perkara mukmin itu. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur, maka ana khairullah. Kalau dia dapat kemudaratan, dia bersabar, maka ana khairullah. Walaysa dzalika illa 'alal mukmin. Itu enggak ada itu kecuali bagi seorang mukmin. Ya. Ngejomblo musibah enggak repot? Hah? Hah? bingung repot jawabnya. Apa Amar antum ketawa-tawa? Hah? Tersinggung. Sengaja saya memang, ya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Idza kana mata musliman muwahhidan. Nah, ini jika dia mati dalam keadaan muslim bertauhid, la yukhaladu binar, tidak dikekalkan di neraka. Lakin hada alladzi dakhala an-nar bi maksiatihi idza addaba atau idza udziba atau idza addaba at-ta'dziba. Ya. Namun orang seperti ini yang masuk neraka ini dengan maksiatnya, jika Allah mengadabnya dengan adab alladzi aradallahu yang Allah dengan adab yang Allah kehendaki dia untuk Allah keluarkan dari neraka, Allah masukkan ke surga dengan tauhid dia, dengan iman yang masih ada padanya walaupun sebesar biji zarrah yang dia mati di atasnya. La yukhalladu binnar ilal kafaratu. Tidak ada yang dikekalkan di neraka kecuali orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Siapa lagi yang belum baca? Ya. Coba baca di sini berikutnya. Oh, ini kita tenang aja. Kita habisin ini. Sebelum nanti kita masuk ke bab yang tsani masail syarh Syekh Abdul Aziz bin Baz di kitab Kashfi Syubhat. Nah. Siapa? Amar, baca Amar. Hah? Apaan itu? Lau taqarramtum. Taqarrama, taqarrama ya taqarramu. Mata yu'dzarul insan bil jahli law taqarramtum. Kapan sih seseorang diberikan uzur dengan kejahilan? Ya, sekiranya Anda berkenan wahai Syekh memberikan penjelasan. Kata Syekh bin Baz, yu'dzaru bil asya'il khafiyah. Seorang diberikan uzur dengan kejahilan pada beberapa perkara yang khafiyah yang samar. La siyama fi ba'dil ahkam al masyru'iyah, terutama pada bersebagian hukum-hukum syariat. Qad takhfa 'alal 'ami, terkadang hukum-hukum ini samar bagi orang awam. Hatta yata'allama, sampai dia belajar. Amma allazi bainal muslimin, adapun orang ya, perkara yang ada di antara kaum muslimin, ya, haramnya zina, haramnya syirik, kemudian dia mengatakan la adri an zina, saya enggak tahu terkait zina itu haram apa enggak. Saya zina aja, saya enggak tahu, kirain halal, kata dia. Ma yu'dzaru, ya, orang ini enggak diberi uzur. Oh, bainal muslimin, dalam keadaan dia tinggal di tengah kaum muslimin. Zina itu ma'rufun indal muslimin, annahu haram. Ya, dikenal di tengah kaum muslimin itu haram. Ya, fala qala ma'araftu anna zina haram la yu'dzaru bihadza. Kalau dia mengatakan, ya, saya enggak tahu zina haram, ini enggak diberi uzur kayak begini. Ya, pelacur aja tahu itu zina itu haram. Kalau pelacur itu ditanya, "Mbak, Mbak kok berzina? Itu pelacur sih zina kan? Zina apa? Halal apa haram?" Ya setahu haram, cuman kan kepepet, cuman kan itu, ya itu pasti itu. Nah. Tapi kalau pelacurnya bilang haram, haram, menurut saya halal, kamu mau apa? Oh, udah, kelas, statusnya naik dari zaniyah, dari pelacur menjadi kafir. Nah. Menjadi kafir, menjadi orang kafir. Taib, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Aqala ma'arabtu anna al-khamra haram, atau dia berkata saya enggak tahu khamr haram, wa huwa bainal muslimin, padahal dia tinggal di kaum muslimin, la yu'dzaru, dia enggak diberi udzur. Lakin fi ba'd al-masail, namun pada beberapa permasalahan allati mataqfa fi masail al-ahkam ad-daqiqah, pada beberapa permasalahan hukum-hukum yang daqiqah, yang rinci rumit, qad yu'dzaru biha al-insanu, terkadang seseorang diberi udzur kalau dia terjatuh ke dalam kesalahan. Li ajri kaunihi laisa min ahli ilm, karena status dia bukan ulama. Ya, kadzalika law qal, demikian pula seandainya dia berkata, ma'lamu anna du'a al-amwati wal istighatsah bil amwati mamnu'un. Saya enggak tahu kalau doa kepada orang yang telah mati, beristighatsah kepada orang yang telah mati itu dilarang, la yu'dzaru bihadza. Ini enggak diberi uzur. Li anna hadza huwa aslu tauhid wa aslu din, karena inilah pokok agama, pokok tauhid. Wallahu anzal Qur'an nahya an hadhihi al-umur. Ya, wal qada, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran untuk melarang perkara ini, wal qada alaiha, dan untuk memutuskan perkara ini atasnya, wa baina hal musyrikin, dan untuk menjelaskan keadaan kaum musyrikin, ya, wa hadzara min a'malihim, dan Allah memperingatkan ya dari amal mereka, atau bisa juga wa hadari min a'malihim, ma'tuf kepada nahi dan seterusnya. Dan Allah menurunkan Quran untuk memberikan peringatan dari perbuatan-perbuatan mereka. Hukmu al-udru bil jahli fi man yasubbud dina. Hukum udzur bil jahal terkait orang yang mencela agama. Tadi saya sudah sebut dari Ishaq bin Rahuyah yang mengutip salaf itu berijma. Dan Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang yang mencela agama, mencela Islam, mencela Rasul, mencela Allah, kafir. Dan yang tidak mengkafirkannya bukan murjiah, tapi kafir juga. Ada orang cela Allah, cela Rasul, dia kafir. Ya ada yang bilang, oh enggak kafir dia. Oh maka anda kafir juga, bukan murjiah. Anda kafir juga. Ini yang mengatakan Syekh As-Suhaimi. Kata Syekh As-Suhaimi, mah takfi. Enggak cukup jadi bilang murjiah. Nah, namun dia kafir. Karena yang tidak mengkafirkan orang kafir adalah kafir. Ya, barakallahu fiik. Ya, betul dibaca sini. Wah, pengantin baru ini. Nah, ini geraha. Betul. Mana? Lama bener. Ya. Lu ngelamun ya? Mikirin istri di rumah. Ya Allah. Yukhriju Baik. Penanya berkata, saya mendengar orang yang mencela agama itu katanya kafir. Apa sama yang demikian pada orang yang tahu bahwasanya mencela agama itu mengeluarkan dari agama Islam dengan orang yang enggak tahu bahwa itu mengeluarkan dari agama Islam? Ya. Wa fi umuriddin yu'dzaru insan bi jahli. Perkara apa sih? Pada perkara Islam, perkara agama yang mana seorang diberi udzur dengan kejahilan, atau perkara yang mana yang tidak diberi udzur, ya, seseorang tidak diberi udzur dengan kejahilannya. Saya mengharapkan pada Allah, kemudian kepada Anda WC, agar Anda menjelaskan perkara ini dengan syarah yang, dengan penjelasan yang wafian, penjelasan yang apa namanya, yang lengkap, ya, karena orang-orang di situ mereka apa namanya menghembuskan isu gitulah ya, menyebarkan rumor, mereka mengatakan bahwasanya udzur bil jahal itu warid, ada loh katanya. Udzur bil jahal itu waridun, ada loh. Ya. Fa yad'una al jahla. Akhirnya mereka mengklaim jahal. Ya. Ya. Sampai-sampai Abu Janda, "Wah, saya kan jahil, kasih udzur bil jahil dong." Ada tornado, "Saya kan jahil, kasih udzur bil jahil dong." Masyaallah. Oh. Ya, Allah musta. Fadal. Graha. Wajahdu wujubiha orang yang berada di tengah kaum muslimin la yu'dharu bil jahl fi mithli hada, dia tidak diberikan udur dengan ketidaktahuan dalam perkara ini. Mencela agama riddatun adalah kemurtatan, murtad dari Islam. Meninggalkan salat adalah kemurtatan dari Islam. Menentang wajibnya salat apalagi ini adalah kemurtatan dari Islam. Demikian pula mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok Allah, mengolok Rasul, naudzubillah, ini semua riddah. Bahkan ini yang paling berat. Ini dihukum mati. Sebagian ulama mengatakan tanpa dimintai tobat dia kafir. Ada yang enggak mengkafirkannya, maka dia ikut kafir. Nauzubillah. Ya. Ini perkara berat, yang ini mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok agama. Sedangkan dia tinggal di tengah kaum muslimin, lianna hadhi ma'rufun, karena perkara ini semua diketahui di tengah-tengah kaum muslimin, diketahui secara pasti. Ya. Taib. Ya. Ini semua ini kok ma'rifatun ya, harusnya ma'rufatun gitu. Hah? Ini kayak kurang huruf waw. Ya, karena mau dibawa ke mana lagi? Mau dibawa ke mu'arrafah. Enggak cocok. Ini dikenal ini semua di antara kaum muslimin, tidak samar ala ahadin bagi siapapun. Ya, atau seandainya dia mengatakan zina itu halal, khamar itu halal, ya demikian pula ini adalah riddah, kemurtadan, ya, yang mengeluarkan dia dari Islam. Yakni hadza syai' la yakhfa, ya maksudnya ini semua enggak ada yang samar ya. Adapun orang yang berada di masa jahiliyah, dia tidak kenal Islam, ya dia laisa indal muslimin. Kok juga laisa indal muslimin, mana isim laisanya ini? Isim laisanya mana? Hah? Orang tersebut kali ya, orang tersebut tidak berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka ini hukumnya adalah hukum ahli fatrah, Idza mata ala dzalik, jika dia mati dalam keadaan demikian, maka perkaranya diserahkan pada Allah. Yumtahanu yaumal qiyamah, dia diuji pada hari kiamat. Lakin man kana bainal muslimin, namun siapa yang berada di tengah kaum muslimin, dia mencela agama, mengolok-olok Allah, Rasulnya, meninggalkan sholat, menentang wajibnya sholat, atau menentang wajibnya zakat, atau menentang wajibnya puasa Ramadan, atau menentang wajibnya haji padahal dia mampu, atau dia mengatakan zina halal, khamar halal, durhaka kepada orang tua halal, na'udzubillah. Semua inilah kemurtatan. Ma yu'dharu fihi bil jahli, tidak diberi udzur dengan kejahilan. Karena ini semua perkara yang zahirah, yang jelas dalam agama ini. Ma'lum minad din bidururah, ya, diketahui secara pasti dalam agama ini. Ya'rifuha al-khas wal-amu, diketahui oleh orang khas, ulama, ustaz, para talib, maupun am, orang awam juga tahu. Bainul muslimin. Itu siapa namanya? Pendi. Pendi, siapa namanya? Ustami. Hah? Ustami. Cukup dulu kali ya. Hah? Oh iya, dikit lagi boleh ya. Ya, boleh-boleh dikit lagi. Ya. Nah, antum yang baca dah, kan tadi bilang bakia poli. Nah. Soal minal ukh min Libya. Tas'alu an hukmi alladhi yasubbu ad-din wal iyad billah wa tarju tawjihan nasihati jazakumullahu khairan. Nah, ini ada pertanyaan seorang ukhti. Nah, ukhti fillah, ya. Dari Libya ini. Dari Libya. Dia tanya tentang hukum orang yang mencela agama waliyadzubillah. Tarju taujihan nasihati, dia mengharapkan arahan nasihat. Ya, jazakallahu khairan. Terus dijawab oleh Syekh bin Baz. Jawab, hukum alladhi yasubbu ad-din 'inda ahli al-'ilmi annahu kafir. Fa alladhi yasubbu al-islam aw yasubbu Allah aw yasubbu ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatanaqqas. Kullu haula'i kuffarun 'inda ahli al-'ilmi bi ijma'il muslimin. Falladhi yasubbu ar-rasula wa yashtumu ar-rasula aw yaqulu innahu ma ballagha ar-risalata aw yaqulu ma ballagha ar-risalata innahu ma ballagha ar-risalata aw yaqulu innahu yajhalu ba'd al-umuri ma ya'rifu kulla shay'in jahilun aw 'indahu jahlun aw muqassirun fi haqqi Allah aw muqassirun fil balagh aw ma ashbaha dhalika min al-istihza'i kulluhu kufrun akbarun kufrun akbar wa riddatun 'anil islami. Naam. Ya, jawabannya kata Syekh bin Baz, hukum orang yang mencela agama menurut para ulama dia kafir. Maka orang yang mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya Muhammad SAW, atau merendahkan, ya, mencela, ya, merendahkan ini yat'an sama ini juga to'ana, ya, bukan maknanya menikam, maknanya mencela agama atau mencela surga, dia mengatakan surga itu ghairu haqiqah, ya, gak ada hakikatnya, fiktif. Dia mengingkari neraka, neraka itu fiktif. Semua inilah, mereka ini semua adalah orang-orang kafir inda ahli ilm, menurut para ulama berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Maka orang yang mencela Rasul, ya, kemudian dia, ya, mencaci Rasul, atau dia mengatakan ma ballagha risalata, Rasul tidak menyampaikan risalah, atau dia menyatakan Rasul itu bodoh, na'udzubillah, tidak tahu pada sebagian perkara, na'udzubillah, atau dia mengatakan Rasul enggak tahu semua, ya, ya, atau Rasul jahil, atau na'udzubillah, yang kayak begini, ini kufur muqassirun, dia apa namanya, dia mengatakan muqassir, melalaikan hak Allah, muqassir dalam menyampaikan, na'udzubillah, dia mencela Rasul demikian, atau yang semisalnya minal istihza, dari olok-olok, semua adalah kufur akbar, riddah dari Islam, ya, yang merupakan kemurtadan keluar dari Islam. Terus berikutnya Edward balik Edward. Iltizamuhu atau dia mencela Allah, merendahkan Allah, dia mengatakan Allah na'udzubillah jahil, atau dia mengatakan Allah zalim, ya, Allah enggak adil, na'udzubillah, atau dia mengatakan syariat Allah itu kurang, ya, misalnya mengatakan hukum Allah itu enggak cocok buat negeri kita, enggak pas buat negeri kita, enggak adil, na'udzubillah, ini murtad. Ya, jadi mengatakan Islam itu enggak, ya, Islam, agama Islam itu ghairu sahih, tidak, enggak tepat. Atau dia mengatakan Islam itu agama khurafat, atau dia mengatakan enggak wajib berislam, enggak wajib masuk Islam. Ya, enggak wajib taat kok. Ya, semua inilah kufur akbar, nasallahu alafiyah. Terus lanjut walhasil kuat al khulasah. Awit ta'na bihim awit istinza'a bihim kullahu kufrun akbaru inda jami'i ahlil ilmi nas'alullaha ala fiyata yujibu fadla yujibu ala waliyil amri muslimina an yakula hadha sabar. Nah, baik. Kemudian kesimpulannya bahwa orang yang mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasul, merendahkan atau mencaci semua ini atau mengolok-oloknya, itu semua adalah kufuran akbar menurut para ulama. Kita mohon pada Allah keselamatan. Orang seperti ini mesti dibunuh, ya, dibunuh oleh, ya, maka harus bagi, wajib bagi apa? Mengharuskan bagi pemimpin an yakhudahu untuk menangkap si pencela ini, ya. Terus lanjut siapa? Dibaca sini. Siapa? Suyudi. Maqala syekhu ta'ala wa hadha mutanaqqisu wa yaqulu 'ala zillatihi 'anil islam amma idza taba fa taubatuhu fiha tafsilun baina adwa'il kufri. Wasabu itu isim fa'il. Sabba ya subbu sabban. Fahuwa sabbun. Wasabu lillahi wali rasulihi la yustatabu inda jam'in min ahli ilmi. Li'adhami jari'atihi. Na'udzubillahi. Bal yuqtalu haddan. Amma anwa'ul kufri al-ukhra ka du'a'il amwati wa istighatsati bil amwati wa nadri lil amwati wa tarkil salati haula'i yustatabuna. Fa'in tabu wa illa qatalu. Masa dia yang bunuh? Dia yang dibunuh, orang dia yang ditangkap kok. Fa illa qatilu nas'alullaha al-'afiyata. Nah, maka harus bagi pemimpin untuk menangkap pencela Allah Rasul, pencela agama ini atau yang merendahkan Allah agama ini, pemimpin yaqtuluhu membunuhnya atas kemurtadan dia dari Islam. Sebagaimana dahulu Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh gubernur Khalid, ya. Jam bin Sofwan dibunuh oleh raja di akhir masa Bani Umayyah atas perintah rajanya, dieksekusi oleh kepala keamanannya namanya Salam bin Al-Ahwaz. Ya, dibunuh mereka semua itu, pentolan-pentolannya. Amma idza taba, adapun jika dia bertobat, maka tobatnya itu terdapat perincian di antara jenis-jenis kekufuran. Maka orang yang mencela Allah Rasulnya tidak dimintai tobat menurut seluruh para ulama. Pencela Allah, pencela Rasulnya enggak perlu diminta tobat. Tangkap, bunuh. Kenapa? Karena besarnya kejahatan dia, na'udzubillah. Dia dibunuh sebagai had penerapan hukum Allah azim. Adapun jenis-jenis kekufuran yang lainnya, spesial berdoa kepada mayit, orang yang telah mati, istighosah kepada orang yang telah mati, bernadar untuk mereka, meninggalkan sholat, maka mereka dimintai tobat. Kalau mereka mau tobat, alhamdulillah. Kalau enggak, kutilu. Mereka dibunuh, ya. Nasallahu alafiyah. Yang bunuh adalah pemerintah, ya. Nah. Terus, tafadhal, dibaca di sini berikutnya. Fitrah. Kalau sampai insan dihina wajah Allah, nanti jatuh. Itu nanti jatuh godobin. Nanti jatuh godobin kita ragu. Itu hal-hal ya. Irupnya apa? Nanti jatuh hal. Nanti jatuh godobin. Nanti jatuh godobin kita ragu pahal alaihi kafaratun. Kafaratun. Nah, ini ada pertanyaan. La usaba insanun ad-dina, boleh atau tidak? Seandainya ada orang yang mencela agama, ya kenapa demikian? Nanti jatah godobin, ya karena nanti jatuhkan hasilnya, karena dari kemarahan, karena dia dikuasai oleh kemarahan. Inta bahu yang menimpa dia, fahal alaihi kafaratun, apakah ada kafaratnya? Penghapusnya, penggugurnya, apa itu? Terus. Qala Syaikhullah, alaihi taubatu minallahi, alaihi taubatu wa nadamu wa iktaru minal a'mali as-salihati. Wallahu yatubu ala ta'ibina subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syaikh bin Baz, wajib bagi dia bertobat. Ya. Wajib bagi dia bertobat dan menyesali perbuatan dia tadi, ya. Dan wajib bagi dia memperbanyak amal-amal soleh. Allah menerima tobat orang-orang bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus gantian baca di sini lagi berikutnya. Siapa si ini? Apa ya sekarang? Si apa? Fikri, baca Fikri. Bianka. Untung enggak bacanya Bianka, untung. Bianka. Kaknya begitu ya, biasa lah. Hah? Kaknya beda ya, biasa lah ya, terputus. Bi'an naka, suka-suka dia lah. Terus? Bi'an naka suriga. Khorotsta. Khorotsta yang istami. Ola, bi'an naka jika bisa hati warumin. La tahu murni. Allahu min taubatin. Ah, kemudian? Saya ditanya, apa hukum syar'i terkait seseorang yang mencela agama? Ketika kita katakan kepadanya, indama kuna lahu, kita katakan kepadanya, kepada orang yang mencela agama ini, bi'annaka kharajta minal Islam, kamu ini sudah keluar dari Islam. Qala bi'anna dzalika fi sa'ati ghadab. Dia mengatakan, oh itu kan waktu marah lagi marah aja. La talumuni, jangan kamu cela saya dong, kayak gitu dong, gitu. Jangan bilang saya murtad. Hal lahu min taubatin, apakah dia masih memiliki taubat? Terus baca. Masyaallah. walakin as-sahabah insyaallah annahu idza taba tawbatan shadiqatan annahu yuqbalu wa kasiru min ahli al-ilmi yaquluna inna man sabbadina wa sabbalah wa sabba rasulah la taqbalu tawbatu la tuqbalu gantian terus baca berikutnya ya siapa si ini Zaki baca Zaki mahkamah hada hasan di alla yajsura an-nasu yajsura an-nasu ala hadha al-amri wa yad'u annahum mukhti'una wa annahum tabu wa anna al-jarimata adhimatun fa idha akhbaru 'alayha wa qabila tawbatuhu fa la'allahu insha'allahu al-ahsanu wa jam'un fadhahaba jam'un min ahli al-ilmi ila annahu yuqtalu wa la yustadabu li 'azmi jarimati nas'alullah al-'afiyata wa salamata. Nah, jawabannya laisa lahu taubatun. Orang yang mencela agama ini dia enggak punya tobat. Enggak ada tobat lagi. Ini dalam sebuah pendapat sekelompok ulama terkait orang yang mencela agama, ya, dia layak untuk dibunuh. Namun yang benar, insya Allah, bahwa jika dia tobat dengan tobat yang jujur, tobatnya diterima. Dan banyak dari kalangan para ulama yang menyatakan orang yang mencela agama atau yang mencela Allah, mencela Rasul, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena besarnya jarimah kejahatan dia. Ini jarimahnya azimatun, kejahatannya luar biasa besar ini. Namun yang pendapat yang paling kuat insyaallah diterima tobatnya. Ya, namun jika pemimpin memandang bahwa dia perlu ditazir, dihukum, semisal mahkamah memandang atau pemimpin memandang dia perlu ditazir, dihukum, ya dihukum. Kenapa? Karena tasahulihi, karena dia ya menganggap remeh. Ya, dengan jilid dicambuk atau sijenin di penjara fahada ahsan. Kalau pemimpin mahkamah memandang dia mesti di penjara dicambuk, maka ini yang terbaik. Li alla yajsura an-nasu ala hadzal amr. Ya, karena supaya orang-orang tidak berani ya untuk melakukan perkara ini. Kemudian yad'u annahum muhti'un, kemudian dia mengklaim bahwasanya dia salah. Saya tobat, udah enggak dia apa-apain. Ya, wa annahum tabu, ya, dan mereka mengaku-ngaku kami kan ditobat. Di annal jarimata azimatun, karena perkara ini perkara besar ini. Ya, idza akhbar 'alaiha, jika dia mengabarkan itu. Qubilat taubatuhu, diterima tobatnya, wala allahu insyaallah ahsan. Maka yang demikian insyaallah ini lebih baik. Nah, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya dia tetap dibunuh. La yustatab, tidak perlu dimintai tobat. Kenapa? Karena besarnya kejahatan dia. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya masuk bab yang kedua terkait permasalahan dari syarah Syekh Abdul Aziz bin Baz dari kitab Kasyukusyubuhat. Ya. Yang di dalamnya terdapat taujih arahan dari nas Al-Qur'an dan Sunnah dan bantahan terhadap syubhat, ya. Orang-orang yang keliru dalam perkara uzur bil jahl ini. Ya, dan fatwa-fatwa beliau yang lainnya yang mufidah, yang berfaedah, manfaat insyaallah.